Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya tentang doa sebelum mengumpuli istri. Itu bismillah Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in qadallahu bainahuma waladan lam yadurruhu syaitanu abada. Maka jika Allah takdirkan ada momongan dan anak dari hubungan keduanya, maka setan tidak akan bisa membahayakan keduanya. Tidak akan bisa membahayakan anak tersebut abadan selamanya. Maka hadis ini menunjukkan, zahir hadis menunjukkan bahasanya doa ini cukup diucapkan oleh suami saja tanpa istrinya. Karena teks doanya adalah, atau teks hadisnya adalah, lau anna ahadahum idza arada ayatiya ahlahu. Seandainya salah satu dari mereka, atau salah satu dari kalian itu ingin mendatangi istrinya, maka ini cuma, maka kemudian dia mengucapkan bismillah dan seterusnya, maka zahirnya menunjukkan kalau itu hanya diucapkan oleh suami tanpa perlu diucapkan oleh istri. Demikian juga dalam kesimpulan yang dikatakan oleh Al-Albani di Adabus Sifat, wa yambari ayakula hina yati ahlahu, dan sepatutnya seorang suami itu berkata pada saat dia hendak mendatangi istrinya. Maka ini menjadi bacaan suami saja. Nah, berkaitan dengan isi kandungan hadis ini, kemarin kita bacakan dari kitab Al-I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam karya Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dan di antara kandungan hadis ini anjuran untuk menyebut nama Allah dan berdoa dengan doa yang Nabi sebutkan di awal jima, di awal hubungan suami istri. Kemudian kandungan yang lain dari hadis ini adalah al-i'tisam bi dzikrillahi ta'ala wa du'aihi minasyaitan, meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah dan berdoa kepada Allah dari gangguan setan. Maka cara supaya kita bisa terlindung dari godaan setan dan gangguan setan adalah dengan meminta perlindungan kepada yang menguasai setan, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Mulakin kandungan yang lain dari hadis ini, al-hathu 'alal muhafadhah 'ala tasmiyatihi wa tu'aihi fi kulli halin. Anjuran atau motivasi agar merutinkan selalu menyebut nama Allah dan berdoa kepada Allah dalam semua keadaan selama bukan keadaan yang dilarang oleh syariat untuk menyebut dan berdoa. Hatta fi halil maladil insan, sampai-sampai dianjurkan untuk menyebut nama Allah dalam kondisi di mana seorang itu mendapatkan kenikmatan biologis. Maka kata Ibnu Mulakin mengambil pelajaran dari hadis ini, yang di sana ada bismillah ketika hendak hubungan suami istri, maka beliau katakan demikian juga dianjurkan untuk bismillah dalam menyebut nama Allah dalam semua keadaan yang tidak dilarang oleh syariat. Kemudian wa fi aidan isharatan ila mulazamati syaitan li bani Adam. Hadis ini juga mengisyaratkan bahasanya setan itu selalu menyertai manusia. Min hini khurujihi min dhahri abihi ila rahimi ummihi. Itu menyertai sejak sejak manusia, cikal bakal manusia berupa air mani keluar dari ini, dari sang ayah ila rahim ummihi, dan bergerak menuju rahim ibunya. Ilahina ilahini mautihi, sampai matinya orang tadi. Maka setan itu selalu menyertai manusia, bukannya sejak lahir. Bukannya sejak lahir sampai mati. Di sini kata Ibnu Mulakin, sejak khuruji min dhahri abihi, sejak berupa air mani. Begitu air mani itu sudah keluar dari tempat aslinya, tempat penyimpanannya. Begitu keluar, kemudian sperma ini bergerak menuju indung telur, itu sudah ditemani setan. Sudah ditemani setan, ya, sampai keluar, sampai meninggal dunia. Oleh karena itu ada kalimat doanya, Allahumma janibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami yang sedang kumpul ini atau mau kumpul ini dari setan. Maka setan sudah menyertai manusia. Atau cikal bakal manusia. Sejak dia berupa sperma. Kemudian di Al-I'lam fi ada keterangan tambahan. Katakan ada beberapa poin-poin yang berkaitan dengan masalah jima yang tidaklah mengapa kami sampaikan. Kata beliau, tidaklah makruh hukumnya jima dalam kondisi menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Dan tidaklah makruh melakukan jima baik di dalam bangunan ataupun di tanah lapang. Lafil bunyan wa lafil sahara. Tentu ya di tempat yang aman. Aman dari pandangan. Ini tidak disyaratkan harus fil bunyan. Namun disyaratkan aman dari pandangan. Qalahu Nawawi fi raudhah min zawaidihi. Ini dikatakan oleh itu demikian perkataan Nawawi di Raudhatut Thalibin. Tidak ada hukum makruh jima dalam kondisi menghadap kiblat, membelakanginya, di bangunan ataupun di tempat terbuka. Ini perkataan An-Nawawi. Lain hanya dengan Al-Ghazali di Al-Ihya bila mengatakan rahimallahu taala laistaqbilil kiblata ikraman laha. Jangan jima sambil menghadap kiblat. Nah, dalam ini adalah bentuk memuliakan kiblat. Dan tidaklah keduanya menutupi diri dengan kain, nanti akan dibahas di Adabus Sifat. Dasar bahasanya anjuran untuk menutupi diri dengan kain saat jima, saat kumpul adalah hadis yang dhaif. Masih kata Al-Ghazali di Ihya, yang bari ayatiha fi kulli arba'i layalin marotan. Jima itu sepatutnya sekali per empat hari. Fikuli arba'i layalin marotan, sekali dalam per empat hari. Wa yazid au yangkus bihasa bihajatiha. Dan itu tadi adalah dosis normalnya. Hendaknya bisa ditambahi dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan istri. Fitahsin untuk supaya terjaganya kehormatan istri, terpenuhi kebutuhan seksual seorang wanita. Kalau dia punya kebutuhan yang lebih, maka ada kewajiban suami menambah intensitasnya. Fa'ina tahsinah wajib, karena tindakan suami melindungi istrinya dengan memenuhi kebutuhan biologisnya sehingga dia tidak punya pikiran yang aneh-aneh, hukumnya wajib. Wa lam tathbut al-mutalabah bil wata'i, meskipun si istri tidak terus terang minta untuk dikumpuli. Dan masih perkataan, tentu ini berkaitan dengan anjuran sekali per 4 hari ini, sebatas yang saya tahu tidak ada dalil khusus untuk menganjurkannya. Ala kulli hal, itu adalah hasabal hajah, tergantung kebutuhan, baik kebutuhan suami ataupun kebutuhan istrinya. Kemudian masih di sini kutipan perkataan Ghazali, wa yukra al-jima' fi lailatul ula min syahril akhirah minhu. Min syahr wal akhirah minhu, dan makruh hukumnya jima' di malam pertama setiap bulannya dan malam terakhir setiap bulannya. Ini bulan bulan Hijriah tentunya. Bulan Rabiul Awal, malam tanggal 1 enggak, ini makruh kata Al-Ghazali. Nah, malam terakhir juga makruh. Wa lailatul nisfi, demikian juga malam separuhnya ini. Malam 15-nya juga makruh. Kenapa Al-Ghazali mengatakan juga, namun ini makruh saja kalau dari Ghazali, indah haram. Inna syaitan yahdurul jima fi hadhil layali, karena setan turut hadir di jima di tiga malam ini, malam pertama setiap bulannya, malam terakhir sama malam tanggal 15-nya. Ini dikomentar di oleh muhaqqiq di catatan kaki, dalam yarid fihi hadisun. Tidak ada hadis masalah ini, ngatur tidak boleh jima malam pertama, malam terakhir, malam 15. Wa inama warada hadisun la asla lahu fil jima' fi lailatin nisfi min asy-syahri. Namun yang ada dalilnya, meskipun dalilnya tidak punya, ada redaksi hadisnya meskipun tidak ada sanadnya. Nah, tadi fil jima' fi lailatin nisfi, tentang ini larangan atau pemakruhan jima' pada malam 15 min asy-syahr, dari setiap bulannya. Hadisnya min riwayat Ali bin Abi Thalib, riwayat Ali bin Abi Thalib disebutkan oleh bin Nu'aim dalam kitabnya At-Tib. Kalau Ghazali menyebutkan 3 hari setiap bulannya, malam pertama, malam terakhir sama malam 15. Kata muhaqqiq yang ada dalilnya nih, meskipun dalilnya tidak bisa jadi dalil, adalah malam larangan, malam 15. Disebutkan oleh Ibnu Aim dalam kitab Tib, namun sudah disampaikan la aslalahu, sanadnya itu cuma disebutkan ada redaksi semacam itu, tidak ada sanadnya. Kemudian kembali ke Adabus Sifat karya Al-Albani rahimallahu taala. Poin berikutnya beliau mengatakan kaifa ya'tiha, bagaimanakah cara mendatangi istri. Diperbolehkan bagi seorang suami untuk mendatangi istrinya fi kubuliha, asalkan itu di kubulnya, di farjinya. Min ayyi jihatin sya'a, dia datangi dari arah manapun si suami tersebut menghendakinya. Dia boleh datang dari arah belakang ataupun dari punggungnya ataupun dari depannya, asalkan zakar seorang suami itu di farjinya istrinya. Liqaulillahi tabaraka wa ta'ala, menimbang firman Allah tabaraka wa ta'ala, nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian adalah seperti tempat menanam benih bagi kalian. Dan tempat menanam benih adalah al-farju, bukan yang lainnya. Fatu harthakum, maka silakan datangi asalkan di tempat menanam benih. Silakan datangi asalkan di tempat menanamnya benih, yaitu kubul, yaitu al-farju. An-nasyitum, di sini kata beliau, ay kaifa syitum, Anna dalam bahasa Arab punya beberapa makna. Bisa min aina, bisa artinya kaifa. Ada tiga makna untuk anna. Bisa kaifa, bisa min aina. Namun di sini di yang dipilih oleh Al-Albani, anna syi'tum artinya kaifa syi'tum. Bagaimanakah dengan model apa saja yang kalian inginkan? Artinya mukbilatan wa mudbiratan, baik dari depan mudbiratan ataukah dari belakang dari punggung. Wa fi dzalika, dan dalam masalah ini terdapat sejumlah hadis yang saya akan cukupkan dengan membawakan dua hadis saja. Hadis yang pertama dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kanatil yahudu takulu. Ini orang Yahudi mengatakan, punya keyakinan dan punya anggapan, idza ata rajul imra'atahu, maka jika seorang suami itu mendatangi istrinya, min duburiha fi kubuliha, dari arah belakang meskipun itu dikubul, di farjinya, kanatil waladu ahwal, nanti anaknya akan juling. Maka Allah bantah khurafatnya orang Yahudi ini. Allah bantah mitosnya orang Yahudi ini dengan Allah katakan, nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka setelah turun ayat, dan Nabi membacakannya, kemudian Nabi memberikan komentar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengomentari ayat dengan mengatakan mukbilatan aw wa mudbiratan. Ya, wawu di sini bermakna aw tentunya. Maka anna syi'tum itu artinya mukbilatan, baik dari arah depan, wa mudbiratan ataupun dari arah belakang alias dari punggung. Idza kana dzalika fil farji. Asalkan itu di farji. Dikubul. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Ibnu As-Sakir Al-Wahidi waqal, Al-Wahidi mengatakan, mengutip perkataan Syekh Abu Hamid Ibn Syarqi, hadha hadisun jalilun yusawi mi'ata hadisin. Ini adalah hadis yang sangat mulia, nilainya senilai 100 hadis. Maka ayat ini turun berkaitan dengan membantah khurafat dan mitos buatan orang Yahudi tentang masalah hubungan suami istri. Dan di sini kita baca idza ata rajul imra'atahu. Ini kalau dalam bahasa Arab, kalau mar'ah maka itu cuma artinya sekedar perempuan dewasa. Tapi kalau dikasih dhamir imra'atahu, itu maknanya istri. Maka beda antara dalam bentuk idofah dan dalam bentuk tidak menjadi mudhaf. Kalau dia dalam bentuk idofah, imra'atahu maknanya istri. Enggak mungkin yang lain, ini istri sah. Kalau mar'ah, maka dia sekedar perempuan saja maknanya. Maka ketika idofah maknanya menjadi terjadi apa pengkerucutan, penyempitan makna. Mar'ah maknanya luas. Ini perempuan dewasa. Begitu dikasih dhamir imra'atahu, maka menjadi mengkerucut adalah istri sah seorang laki-laki. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana hadal hayy minal ansar, kampung ini yaitu kampungnya orang Ansar, mereka dulunya adalah ahlul wathan, penyembah berhala, dan mereka punya tetangga ma'hadal hayy, kampung yang lain, min yahudin, yaitu kampung Yahudi, wa ahlul kitabin, dan Yahudi ini ahlul kitab, makanu yarawna lahum fadlan alaihim fil ilmi, Nah, kampung Ansar yang ketika itu masih musyrik, mereka berpandangan bahwasanya Yahudi itu punya kelebihan dibandingkan mereka. Kelebihan dalam fil ilmi, dalam ilmu. Ya, karena mereka punya kitab. Nih, suci yang aslinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fakanu yaqtaduna bikathirin min fi'lihi. Maka penduduk Madinah yang bukan Yahudi itu seringkali mencontoh perilaku orang-orang Yahudi. Karena dianggap mereka adalah orang yang berilmu, punya keunggulan. Wakana min amri ahlil kitab, dan di antara ajaran ahlil kitab yang ada di masa itu, di antara ajaran Yahudi, Allah yaitu nisa'a illa ala harfin. Mereka tidak mau mendatangi istri atau mendatangi perempuan, yaitu istri illa ala harfin. Kecuali model hubungan badan dari samping. Di catatan kaki ay ala janibin, dari samping. Wadhalika astaru ma takunul mar'atu, dan posisi hubungan suami istri semacam itu adalah posisi yang paling menutupi si perempuan. Fakana hadal hayy minal ansar qad akhadhu bidzalika min fi'lihim. Maka penduduk kampung Ansar itu tiru-tiru. Mengambil hal tersebut, yaitu ikut-ikutan melakukan hal semacam itu, min fi'lihim, dari perbuatan orang-orang Yahudi. Maka penduduk Madinah model hubungan suami istrinya monoton itu saja, seperti mengikuti orang Yahudi tetangga mereka. Wa kana hadzal hayy min Quraisy, sedangkan orang Quraisy yasrahunan nisa'a syarhan mungkaran. Mereka yasrahunan nisa'a syarhan mungkaran, mereka mendatangi istri dalam keadaan istri itu dalam posisi terlentang. Kalau tadi orang Ansar ikut-ikutan orang Yahudi dari samping, ini istrinya, kalau orang Quraisy tidak. Istrinya terlentang dan dikumpuli. Dan mereka orang-orang Quraisy itu sangat variatif dalam masalah hubungan suami istri. Wa yataladzaduna minhunna mukbilat, mutbirat, mustalqiyat. Mereka sangat menikmati hubungan suami istri dengan berbagai model hubungan. Kadang mukbilat, kadang dari arah depan, kadang mutbirat dari punggung, dari arah belakang, kadang dalam kondisi terlentang. Ya, falamma qadimal muhajiruna al Madinah, tatkala para sahabat muhajirin tiba di kota Madinah. Tazawwaja rajulun minhum imra'atan minal Anshar. Maka ada seorang laki-laki Quraisy menikahi perempuan Ansar. Nah, disinilah awal problem sosial. Perbedaan budaya. Perbedaan budaya-budaya dalam masalah hubungan suami istri. Beda antara budayanya Quraisy, penduduk Mekah, dengan penduduk Madinah. Fadha bayasna'u biha dhalika fa'angkoratu alaihi. Maka mulailah suaminya ini memperlakukan istrinya sebagaimana budayanya orang Quraisy. Dibulak-balik sesuka suaminya. Nah, ini fa'angkoratu alaihi. Maka istri itu mengingkarinya. Kami enggak punya budaya semacam itu. Yang diajari dan dipeseni ibu. Itu begini-begini. Maka terjadilah problem sosial. Terjadinya persinggungan budaya yang menimbulkan permasalahan sosial. Waqalat pihak perempuan Ansor mengatakan innama kunna nuta ala harfin, telah menjadi budaya kami yang telah turun menurun yang namanya perempuan didatangi dari arah samping. Fasna dzalika wa ila fastanibni. Istrinya ngasih pilihan. Cuma dua pilihan. Lakukanlah model jima semacam itu, kalau tidak tinggalkan diriku. Dan apa yang terjadi? Hatta syariah amruha. Syariah al-dhumah wa tafakohma. Besar dan gawat. Sampai akhirnya masalahnya jadi masalah gawat. Bukan hanya konflik rumah tangga, menjadi gejolak sosial. Jadi gejolak sosial. Maka ini menunjukkan ya, yang namanya pernikahan itu perbedaan budaya patut dipertimbangkan. Perbedaan budaya itu patut dipertimbangkan, itu perlu dipikirkan. Nah, kalau enggak nanti perbedaan budaya pertama kali itu akan jadi masalah. Jangan cuma mikirkan saya suka dengan dia suka sama saya. Terus kemudian ya, tutup mata dengan faktor-faktor yang lain. Di masa sahabat terjadi gejolak sosial di masyarakat gara-gara perbedaan budaya Ansar dengan Muhajirin dalam masalah hubungan suami istri. Ya, kecuali semuanya sudah siap untuk saling memaklumi. Ya, perlu ada, sudah ada komunikasi tentang perbedaan budaya di masing-masing. Nih, dari masing-masing pihak, pihak suami dan pihak istri sudah ada saling mempelajari budayanya masing-masing sehingga saling bisa memahami atau siap untuk memahami. Kalau tidak, tadi pilihannya seperti itu, kalau tidak jauhlah diriku. Akhirnya balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sampailah berita tentang masalah ini geger kota Madinah gara-gara masalah model hubungan suami istri ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wajal, maka Allah turunkan firman-Nya, nisaukum harthu lakum fatu harthakum annasyitu. Ayat artinya yang dimaksud dengan annasyitu mukbilat wa mudbirat wa mustalqiyat, baik istri itu dalam dari depan, dari belakang, dan istri dalam posisi terlentang. Yakni bidzalika maudial walad, asalkan semuanya di tempat lahirnya anak, di tempat tertanamnya benih, yaitu al-farju. Kemudian tahrimu dubur, poin berikutnya adalah haramnya anal sek, mengumpuli istri di duburnya, di anusnya. Haram hukum, haram bagi seorang suami mendatangi istrinya di duburnya. Ini berdasarkan mafhum kebalikan, mafhum mukhalafah dari ayat sebelumnya. Karena Allah perintahkan fa'tu harthakum, datangilah tempat menanam benihmu. Maka yang Allah perintahkan adalah mendatangi tempat menanam benih, yaitu farji. Maka kebalikannya, yang bukan merupakan tempat menabur benih, maka itu tidak sesuai dengan apa yang, berarti tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ditambah hadis-hadis yang telah lewat, dan dalam masalah ini ahadis ukhra, terdapat sejumlah hadis yang lain. Sebelum catatan kaki tentang tadi hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim, wasanatu hasan, kata Al-Albani sanadnya hasan, dinilai oleh Al-Hakim menurut syarat Muslim, disetujui oleh Adz-Dzahabi. Walahu, dan diriatkan oleh dan dari sahabat Ibnu Abbas, diriatkan oleh Tabrani dengan jalur yang lain dengan redaksi yang lebih ringkas. Ada syahid, ini penguat namun beda sahabat. Tadi kalau sahabat Ibnu Abbas ini syahidnya sahabat Ibnu Umar, nahwahu dengan redaksi yang semisal dihatkan oleh Nasa'i dalam Isratun Nisa dengan sanad yang sahih. Kemudian diriatkan huwa oleh Nasa'i dan Al-Qasim Sarqasti dalam kitabnya Al-Gharib dan yang lainnya dari Sa'id bin Yasar. Qal Sa'id mengatakan, Qultu li Ibnu Umar, aku pernah berkata atau bertanya kepada Ibnu Umar, Inna nashtaril jawari, sehingga kami membeli budak perempuan. Kemudian kata Sa'id bin Yasar, Fanumahisu lahunna, maka kami mengumpulinya dengan model tahmis. Ibnu Umar bertanya, wa ma tahmis? Apa itu model kumpul dengan nama tahmis? Kultu, Sa'id bin Yasar mengatakan, na'tihinna fi adbarihinna. Kami mengumpuli anusnya, melakukan analsek. Maka Ibnu Umar mengatakan, uffin, ayaf aludhalika muslim. Apa ada seorang muslim yang melakukan hal semacam itu? Artinya kalimat ini maksudnya melarang. Nah, hadis ini atau perkataan Ibnu Umar ini sanadnya sahih. Dan Al-Albani mengatakan, wa hadha nassun sarihun min Ibnu Umar fi inkari asyaddal inkar ityanan nisa fid dubur. Maka ini adalah redaksi yang tegas dari Ibnu Umar kalau dia mengingkari dengan pengingkaran yang keras mengumpuli istri di dubur. Maka apa yang dibawakan oleh Suyuti di Asbabun Nuzul dan selain Suyuti di kitab yang lain yang bertolak belakang dengan redaksi di atas adalah khata'un alaihi. Kesalahan dari mereka-mereka atas Ibnu Umar. Kesalahan atas Ibnu Umar itu maksudnya salah paham. Bukan Ibnu Umar salah, namun orang itu salah tangkap. Khata'ala itu artinya salah tangkap. Dikira dipahami Ibnu Umar membolehkan anal sek, padahal tidak. Khata'an alihi qat'an, ini 100% pasti tegas adalah salah. Salah paham. Fala yultafatu ilaihi, tidak boleh ditoleh. Maka terdapat pembahasan di kitab-kitab tafsir, terutama di Nisa Hukum Harthul Lakum, Faktu Harthakum, dijumpai ada pernyataan yang mengatakan, misalnya, diriwayatkan gitu dari Ibnu Umar kalau Ibnu Umar membolehkan anal sek. Nah, maka di sini ada pembahasan singkat tentang bantahan untuk hal ini. Al-Albani membantah dan mengoreksi hal ini dengan mendatangkan nassun sharih, perkataan tegas Ibnu Umar kalau beliau mengingkari anal sek. Adapun penjelasan panjang, di antara penjelasan panjang yang cukup bagus tentang duduk permasalahan ini, pendapat Ibnu Umar tentang anal sek disampaikan oleh Syekh Mukbil di Sahih Musnad min Asbabin Nuzul. Ketika membahas nisa hukum hartul lakum faktu hartakum anna syaitum. Intinya beliau katakan sama dengan apa yang tadi dikatakan oleh Al-Albani, khata'un ala Ibnu Umar. Ini salah paham dengan Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu membolehkan sebagaimana yang tadi telah kita baca berulang kali, mudbirat, mendatangi dari belakang. Mendatangi dari belakang ini bukan berarti anal sek. Mendatangi dari belakang itu tetap kemaluan si suami itu pada farji istrinya, cuma dia datangnya dari belakang. Nah, itu disalah tangkapi oleh sebagian orang. Dikira mukbil itu nyet, itu berarti dubur, padahal bukan. Karena kalau bahasanya kan mirip-mirip ya. Mudbir, mudbir, ini kata-katanya kan juga dubur juga. Mudbir. Maka ada yang salah paham ketika Ibnu Umar membolehkan hubungan suami istri dalam bentuk mudbir. Mudbir, nah, itu dikira membolehkan dubur. Padahal bukan. Dan wafih ahadis ukhadi tentang masalah ini terdapat sejumlah hadis yang lain. Yang pertama dari Ummu Salamah radhiallahu anha. Beliau mengatakan tatkala orang-orang muhajirin tiba di kota Madinah, alal ansar, maka mereka bertemu dengan orang-orang ansar. Akhirnya tazawwaju min nisa'ihim. Mereka kemudian menikahi perempuan-perempuan ansar. Wa kana al-muhajirun, dan adalah para sahabat muhajirin di catatan kaki, yakni nisa al-muhajirin, perempuan-perempuan muhajirin, mereka menyukai hubungan suami istri yang disebut dengan yujibuna. Yujibuna di catatan kaki yaitu dari kata-kata tajbiyah, satu hubungan model suami istri yang disebut tajbiyah. Tajbiyah itu al-inkibab alal ard, merunduk ke lantai. Demikian di Al-Qamus. Dari kata-kata kemudian wajabah tajbiyah untuk menjelaskan makna inkibab, karena inkibab bisa maknanya telungkup. Namun di sini dipertegas lagi tajbiyah maknanya watul yadaihi ala rukbataihi. Itu bisa adalah model bentuk meletakkan tangan pada lutut atau meletakkan tangan pada lantai atau ingkab ba'ala wajih atau telungkup. Maka tajbiyah itu maknanya secara bahasa ada tiga pengertian ya. Bisa maknanya ingkab ba'ala wajihi. Ingkab ba'ala wajihi berarti telungkup. Bisa posisi duduk di mana tangan diletakkan di lutut. Dalam posisi duduk atau dalam posisi setengah berdiri. Atau tangan diletakkan pada lantai, posisi setengah sujud. Seorang seperti mau sujud, kalau sujud sudah muka itu sudah sampai lantai, ini tidak. Setengah sujud saja. Dan yang dimaksudkan di sini adalah yang ini. Wadul yadai ala alal ard. Posisi setengah sujud. Wa kanatil ansar, dan orang ansar latujabi, mereka tidak melakukan model hubungan suami istri yang disebut dengan tajbiyah tadi. Tajbiyah. Fa'arad rajulun minal muhajirin imra'atahu ala dhalik. Maka ada kasus seorang suami dari kalangan muhajirin menginginkan istrinya yang ansar untuk melakukan hubungan suami istri dengan model seperti itu. Fa'abat alaihi, maka dia tolak permintaan suaminya. Hatta tas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia bertanya terlebih dahulu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat fa'atathu, maka kata Musalamah, akhirnya perempuan tadi datang pada Nabi. Setelah sampai ke tempat Nabi, dia malu untuk tanya. Nah, boleh tidak model hubungan suami istri seperti itu? Malu, nah, mau ditanyakan. Fasalatu Ummu Salamah. Akhirnya dia bertanya lewat Ummu Salamah, tolong tanyakan gimana model hubungan suami semacam ini, boleh atau tidak. Fanazalat maka turunlah ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Waqal, kemudian Nabi mengatakan la illa fi sima min wahid. Nabi katakan kecuali fi sima min wahid, di lubang, di jalan yang sama. Simam maknanya mas lakun wahid, jalan yang sama. Simam makna aslinya adalah mata sudu bil furja, sesuatu yang dipakai untuk menutupi celah. Fasumi al farjubi, kemudian farji dinamai dengan nama tersebut. Nah, maka ceritanya tadi sebagaimana di awal di hadis yang sebelumnya telah disampaikan bahwa muhajirin Quraisy itu mereka sangat variatif dalam hubungan suami istri. Punya banyak model untuk hubungan suami istri. Nah, salah satu modelnya, satu model disebut tajbiyah. Tajbiyah itu orang sekarang nyebutnya apa? Style dog atau apa itu? Model anjing. Datang istri dari belakang. Dalam keadaan posisi istri itu setengah sujud. Kemudian didatangi dari belakang. Padahal Ansor enggak, monoton. Nah, budayanya Ansor cuma satu model begitu saja. Ikut-ikutan orang Yahudi. Nah, ini ada muhajirin nikahi perempuan Ansor. Dia mau meminta istrinya, ngejak istrinya untuk hubungan suami istri model tadi. Istri disuruh sujud atau seperti setengah sujud, kemudian didatangi suaminya dari arah punggung. Suami istrinya menolak. Akhirnya ditanyakan, dia tidak mau sampai mau tanya dulu kepada Nabi. Setelah ditanyakan turun ayat nisa'ukum harthul lakum. Dan Nabi mengatakan tidak boleh kecuali jika fisima min wahid. Kalau itu anus tidak boleh. Kalau itu anus tidak boleh. Ila fisima min wahid. Kecuali juga itu ke farji, maka tidak apa-apa. Tapi kalau itu ke anus, maka tidak boleh. Kemudian hadis berikutnya dari tadi diriwayatkan oleh Ahmad. Wasyak lahu. Rentetan kalimatnya dari riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dinilai sahih oleh Tirmidzi. Ma'isnatu sahih ala syarti muslimin. Al-Albani mengatakan sahih, sanadnya sahih menurut kriteria muslim. Kemudian riwayat yang kedua dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ja'a Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab datang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Wahai Rasulullah, halaktu, aku binasa." Maka Rasul bertanya, "Waman ladzi ahlakaka, apa yang menyebabkan engkau binasa?" Qal hawaltu rahli al-lailata. Aku ubah rahli kendaraanku semalam. Di catatan kaki, kana bi rahlihi an zaujati. Ini kana kinayah. Umar pakai bahasa kiasan, yang dia maksud dengan kendaraannya adalah istrinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Umar sehingga dia mengatakan celaka? Arada bihi rusyanaha fi kubuliha min jihati dhahriha. Yang dimaksudkan oleh Umar adalah mengumpuli istri di kubul namun dari arah belakang. Nah, kenapa mengumpuli istri dari arah belakang itu disebut kendaraan? Li'anal mujami, karena seorang suami yang melakukan jima tu ya'lu al-mar'ata, berada di atasnya si perempuan dan seakan-akan menungganginya. Mimma yali wajaha, menunggangi bagian tubuh yang di dekat wajahnya. Fahai itu maka menimbang kalau suami itu menunggangi istrinya dari sisi punggungnya, karena anhu, maka dia menggunakan bahasa kiasan untuk istrinya dengan istilah rahl, yang artinya unta yang jadi unta tunggangan. Ya. Maka dia kinayahkan dengan bitahwili rahlihi, memindah tunggangannya. Rahl di sini imma yuridu bi, boleh jadi maknanya adalah rumah atau ma'wa, tempat tinggal, dan boleh jadi rahl di sini artinya alladhi tukab ali al-ibil, adalah unta yang jadi tunggangan. Maka rahl dalam bahasa Arab, berarti di sini ada faedah, rahl dalam bahasa Arab itu bisa maknanya manzil wal ma'wa, tempat tinggal dan rumah, dan bisa artinya adalah kendaraan dalam artian unta tunggangan. Falam yarudu alaihi syai'an, maka Nabi tidak memberikan jawaban apapun kepada Umar. Maka fa'uhiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayat, maka turunlah wahyu kepada Rasulullah berupa ayat ini, nisa nisa ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyaitum. Maka Nabi katakan akbil wa adbir, silakan engkau datangi dari depan ataupun dari belakang, wattaqit dubur, namun hindarilah nih anus, nih wal haidah, dan hindarilah kondisi haid. Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam Aisyatun Nisa dan Tirmidzi. Nih bisanatin hasanin, dengan sanad yang hasan, dan juga dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang ketiga dari Husaimah ibn Sabit radhiallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ityan nisa, tentang mengumpuli istri, fi adbarihinna, di duburnya, atau seorang suami mendatangi istrinya, fi duburihinna, di anusnya. Maka pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan halalun, boleh. Pada awalnya, falamma wala rajulu, tatkala orang tersebut sudah balik kanan pulang, da'ahu, Nabi memanggilnya. Atau Nabi perintahkan seseorang untuk mengejarnya dan fadu'iyya, maka dia dipanggil kembali kepada Nabi. Setelah di depan Nabi, kemudian Nabi bertanya lagi, "Kaifa qulta? Tadi apa yang kau katakan?" Fi ayyi khurbatain, di lubang yang mana dari dua lubang itu, ayi, atau fi ayyi khurzatain, sama dua lubang, atau fi ayyi khusfatain, engkau kumpul istrimu di lubang yang mana dari dua lubangnya, kubul ataukah dubur, farji ataukah anus. Di catatan kaki, fi ayyi thaqbain, di lubang yang mana dari dua lubang yang ada. Tiga kosakata di atas artinya sama. Khurbah, khurzah, khusfah, artinya sama, lubang. Amin duburiha au fi kubuliha. Nih, amin duburiha fi kubuliha. Kalau yang terjadi adalah min duburiha, dari belakang, namun fi kubuliha, di kubul, fana'an, maka boleh. Amin duburiha fi duburiha, adapun kalau dari belakang, fi duburiha, ya, dan itu di anus, fala, maka tidak boleh. Maka tentu bahasa Nabi dengan vulgar semacam ini termasuk ya, sebagian orang agak risih. Maka Nabi memberi alasan pemakluman, kenapa kok blak-blakan semacam ini. Nabi katakan fa innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidaklah malu untuk menyampaikan kebenaran. Ya, ini pembahasan vulgar, ini bukan pembahasan saru porno, namun ini mau mendudukkan hukum. Nah, hukumnya tidak jelas kecuali kalau pakai nyebut anus, nyebut farji. Nah, itu. Maka la ta'tun nisa'a fi adbarihinna. Maka janganlah kalian kumpuli istri sekalian fi adbarihinna, pada duburnya, pada anusnya. Diatkan oleh Syafi'i dan dinilai kuat oleh Syafi'i. Dan dengan sanad yang sama dari Syafi'i diatkan oleh Baihaqi. Demikian juga diatkan oleh Darimi, Tohawi, Khathabi dan Ghaibul Hadis dengan sanad yang sahih sebagaimana kata Ibnu Mulakin. Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i di kitabnya Al-Khulasah. Ya, juga ada turukun ukha, jalur-jalur yang lain, yang satu jayid sebagaimana kata Al-Mundhiri dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan oleh Ibnu Hazm dan dicocoki oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Kemudian yang keempat, hadis yang keempat, la yang dhullah ila rajulin yati imratahu fi tuburiha. Allah tidak memandang seorang suami yang mendatang istrinya pada anusnya. Diatkan oleh An-Nasa'i dalam Isyratun Nisa, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dari jalurnya Ibnu Abbas, sanadnya Hasan, dinilai Hasan oleh Tirmidzi, dinilai sahih ila Ibnu Rahawai sebagaimana dalam Masail Al-Maruzi. Kemudian hadis yang kelima, mal'unun, terlaknatlah orang yang mendatang istrinya fi mahasyihin. Yang dimaksud dengan mahasyihin ai adbarihin, di anusnya. Diatkan oleh Ibnu Adi dari jalurnya Uqbah bin Amir dengan sanad yang hasan. Kedua hadis yang keenam, man ata haidun, siapa yang mendatangi istrinya dalam kondisi haid atau mendatangi istri fi duburiha pada anusnya atau mendatangi dukun fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya dengan apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diatkan oleh Ashabus Sunan yang empat kecuali Nasa'i. Kalau memang diatkan oleh Nasa'i namun tidak di sunannya, namun di kitabnya Isyratun Nisa dari Abu Hurairah, wa sanaduhu sahihun, sanadnya adalah sahih. Kemudian kemudian diatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Battah dalam Ibanah dari Tawus. Tawus mengatakan Ibnu Abbas ditanya tentang seorang suami yang mendatangi istrinya pada anusnya. Faqal, maka Ibnu Abbas mengatakan, hadza yas'alani anil kufri. Dia bertanya kepadaku tentang kekafiran. Dan sanadnya sahih. Dan dari Abu Hurairah terdapat perkataan yang semisal dengan sanad yang mengandung sedikit kelemahan. Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam min Nubala mengatakan, qad tayaqqanna, sungguh kami telah yakin dengan banyaknya sanad yang kami tidak bisa berpaling darinya, adanya larang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk analsek mengumpuli istri pada anusnya, dan kami menegaskan haramnya. Wali fi dzalika musannafun kabirun, kata Dzahabi, saya punya buku tebal yang membahas hal ini. Buku khusus tebal membahas tentang hal ini, haramnya analsek. Kemudian Al-Albani mengatakan, maka jangan Anda terkecoh setelah datang keterangan ini perkataan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qasimi. Di nampaknya saya Jamaluddin Al-Qasimi yang bisa kita tangkap berarti beliau tidak mengharamkannya dengan mengatakan innaha dhaifah, hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis tentang larangan analsek dhaif. Ya, maka dibantah oleh Al-Albani li anna da'wa min ghairi muhtasin bihadzal ilmi awalan. Maka ini adalah klaim yang disampaikan oleh bukan spesialis dalam ilmu hadis. Ini yang pertama, poin pertama. Saya Al-Qasim mengatakan daif, namun kata Al-Albani beliau bukanlah spesialis dalam bidang hadis. Dan apa kataannya menyelisih apa yang dituntut oleh kajian ilmiah terhadap hadis. Demikian juga persaksian para imam tentang sahihnya sebagian hadis tersebut dan hasannya sebagian hadis yang melarang anal sek. Dhahabi pun menegaskan haramnya. Ya istama'at alaihi mufradatu ahadisil bab, dari kumpulan dari berbagai macam hadis di masalah ini, beliau menegaskan, Dhahabi menegaskan, ini jelas haramnya. Wa fi muqaddimatil musahihin, dan tokoh terdepan di antara ulama yang mensahihkan hadis larangan anal sek adalah Al-Imam Ishaq bin Rahawai. Dan bertutur perkataan para imam setelahnya dari kalangan mutaqaddimin dan mutaakhirin yang menguatkan hadis larang tentang masalah ini, ada Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnu Hazm, Diyak Al-Maqdisi, Al-Mundhiri, Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i, Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Ya miman, yang mereka adalah ulama-ulama yang disebutkan namanya di selain tempat ini. Kalau mau lihat nama-nama ulama yang menguatkan hadis-hadis tentang masalah ini, bisa dilihat misalnya di Irwa'ul Ghalil. Ya, maka namun satu hal yang menarik ini berkaitan dengan hadis yang keenam. Ini di sini disampaikan tiga hal. Ini, yaitu mendatangi wanita istri yang dalam kondisi haid, ini adalah tentu kekafiran asghar. Mendatangi istri pada andusnya juga tentu kekafiran asghar. Oh, kahinan fasad cakuh bima yakul. Demikian juga mendatangi dukun lalu percaya dengan apa yang dia ucapkan. Sebagian orang mendatangi dukun dan percaya dengan apa yang dia ucapkan secara mutlak kufur akbar. Secara mutlak kufur akbar. Nah ini padahal dua yang pertama kufur asghar semua. Ini kalau mendatangi dukun dan percaya dengan apa yang dia ucapkan mutlak kufur akbar, maka ini kalimatnya jadi enggak sinkron. Karena tiga-tiganya dikasih hukum yang sama di Nabi. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ini asghar-asghar tiba-tiba loncat jadi akbar. Nih. Sehingga yang tepat mendatangi dukun dan percaya apa yang dia ucapkan itu fihi tafsil. Ada sedikit rincian. Rincian yang bagus disampaikan oleh Imam Ahmad. Nih, tentang masalah mendatangi dukun. Itu ada datang pada dukun dan percaya, itu ada yang asghar dan ada yang akbar kalau Imam Ahmad. Datangi dukun dan percaya dengan ramalannya, itu ada yang asghar dan ada yang akbar. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang coba akan saya bacakan perkataan Imam Ahmad dalam masalah ini. Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan diumumkan Jumat depan kita libur.